Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali membaca kitab Qawaidul Imla'. Naam. Barakallahu fikum. Dan pada pelajaran kita yang lalu, kita selesai dari membahas pembahasan hamzah ibtidaiyah. Naam. Barakallahu fikum. Dan telah disebutkan bahwasanya hamzah ibtidaiyah terbagi menjadi dua, ada hamzah wasal dan juga ada hamzah qat'i. Naam. Disebutkan tentang pengertian, tentang berkaitan dengan bentuk hamzah, harokatnya, dan juga pembahasan tentang tanbihat hamzah ibtidaiyah. Naam. Barakallahu fikum. Dan pagi ini kita akan memasuki ke hamzah berikutnya, yaitu F, hamzah mutawasithah, ya, pada halaman 37, hamzah mutawasithah. Naam. Sebelum itu kita akan coba mengerjakan latihan halaman 36. Naam. Kalau halaman 35 tinggal lihat bacaan, ya. Kalau halaman 36 ini enggak ada di bacaan karena bersifat praktek. Naam. Sehingga yang akan kita koreksi atau yang akan kita kerjakan halaman 36. Naam. Barakallahu fikum. Kita coba dari yang hadir, ada beberapa yang hadir. Kita minta perwakilan satu dari yang hadir untuk membaca jawabannya atau menulisnya. Naam. Barakallahu fikum. Mas Afif, bisa dibaca. Nomor satu, ikhbarun, jumlah dan jenis hamzah. Satu, hamzah qat'i, cara membacanya ikhbarun. Keterangannya, hamzah qat'i dibaca baik di awal kata maupun pertengahan antar kata. Nomor dua, summa ikhbarun, jumlah dan jenis hamzah, ya. Hamzah qat'i, di satu hamzah qat'i, kemudian cara membacanya letaknya di tengah antar kata, ya. Cara membacanya summah ikhbarun. Keterangan, hamzah qat'i dibaca meskipun di tengah antar kata, ya. Kemudian nomor tiga, al-ikhtibaru. Nomor tiga, al-ikhbaru, ya. Jumlah dan jenis hamzah, ya. Satu hamzah wasal dan satu hamzah qat'i. Letak hamzah wasal di awal kata, hamzah qat'i di tengah antar kata. Cara membacanya al-ikhbaru. keterangannya hamzah wasal dibaca ketika di awal kata, hamzah qat'i dibaca meskipun di tengah antar kata. Ikhtibarun, satu hamzah wasal di awal kata. Cara membacanya ikhtibarun, dan keterangannya hamzah wasal dibaca ketika di awal kata. Hamzah wasal nomor 5. Summah tibarun, jumlahnya satu hamzah wasal di tengah antar kata. Cara membacanya summah tibarun. Keterangan hamzah wasal tidak dibaca ketika di tengah antar kata. Alif tibaru, dua hamzah wasal, satu hamzah wasal di awal kata dan satu di tengah antar kata. Cara membacanya alif tibaru. Hamzah wasal pertama dibaca karena berada di awal, dan yang kedua tidak dibaca karena di tengah antar kata. Nomor 7. Lilih tibari, ada dua hamzah wasal, yang pertama di awal kata, yang kedua di tengah antar kata. Bukan set, Afan. Jadi terhapus. Yang di awal kata terhapus. Hamzah wasal di depan terhapus secara tulisan karena datang setelah lam jar atau huruf jar. Hamzah wasal pada hamzah wasal yang kedua tidak dihapus secara tulisan, namun tidak dibaca karena di tengah antar kata. 6. Cukup ya. Barakallahu fikum. Yang nomor 8, 9, 10. 6. Kita selesaikan. Launun, ada enggak hamzah wasal atau hamzah qat'inya? Pak Yogi. Tidak ada. Enggak ada. Nah, ahsantum. Satu beda. Al-launu, ada enggak hamzah wasal atau hamzah qat'inya? Nam, ahsantum. Ada satu hamzah wasal di awal kata. Nam, launun tadi tidak dilanjutkan karena enggak ada hamzah wasal atau hamzah qat'i. Kalau al-launu ada hamzah wasal. Nam, yang jumlahnya satu ya. Cara membacanya al-launu. Keterangannya hamzah wasal dibaca karena di awal kata. Nam. Kemudian yang nomor 10, lil launi, ada enggak hamzah wasal atau hamzah qat'inya? Nam, ahsanta Abu Sofnat. Lilauni ada hamzah wasal yang terhapus. Kenapa? Karena datang setelah huruf jar berupa lam. Lilauni. Nam. Kemudian di situ ada tambahan faedah. Lilauni asalnya itu 3 lam. Jadi yang terhapus bukan sekedar hamzah wasal. Namun apa? 1 lam juga ikut terhapus. Itu. Nam. Yang lilauni. Ya, ada satu lam yang terhapus. Lilauni. Lihat papan tulis. Kita bikin dua kata ya. Pertama yang nakira, launun. Yang kedua al-launu. Nah, dua kan? Iya enggak? Pertama mak yang nakiro launun, yang kedua alaunu. Keduanya kita masukkan lam menjadi li launin, kita masuk lam ya, li launin. Yang kedua kita masukkan lam juga. Nah, ketika kita masukkan lam pada alaun, yang kita lakukan pertama kita buang hamzah wasal. Itu. Kemudian sekarang ada tiga lam, ya enggak? Lam huruf jar, kedua lam yang untuk syamsiah ya. Lam syamsiah. Kemudian yang ketiga lam apa? Lam huruf asli pada kata. Iya kan? Lam asli pada kata ya. Ada tiga lam. Enam. Karena ketemu tiga lam berturut-turut jelek dilihat, dibenci oleh orang Arab, membenci bertemunya huruf yang berturut-turut. Enam. Barakalatikum. Karena itulah dibuanglah satu lam. Enam. Dibuang satu lam menjadi li lilau ni, lilau ni. Enam. Lilauni. Lam yang kedua ditulis pakai tasdid ya. Lilauni. Beda dengan yang pertama. Yang pertama lilaunin. Enggak ada tasdidnya. Maksudnya kalau kita kasih harokat ya, lam yang launun itu ketika kita masukkan lam li launin, lam kedua tidak perlu dikasih harokat. Yang kedua tidak dikasih tasdid. Li launin gitu. Kalau kita kasih harokat. Kalau yang kedua yang al-launu, ketika kita masukkan lam lil-launi, lam pertama kasroh, lam keduanya bertasdid lil-launi, lil-launi. Enam, itu. Jadi untuk membedakannya antara yang ma'rifat dan untuk membedakan antara ma'rifat dan nakira dari sisi lam kedua kasih tasdid, lam kedua kasih tasdid yang ma'rifat. Yang nakironya lam kedua tidak ada tasdidnya. Itu kalau ada harokatnya. Kalau kitabnya tidak ada harokatnya, yang membedakan berarti untuk tahu makrifat dan nakironya dari konteks kalimat. 6. Barakallahu fikum. Syahidnya untuk yang nomor terakhir, nomor 10, lil-launi. Lil-launi itu untuk makrifat, sehingga kasronya satu, lil-launi. 6. Asalnya dari tiga lam, ada satu lam yang dihapus dan juga hamzah wasal dihapus. Nah, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk. Nah, F hamzah mutawasito. Pengertian hamzah mutawasito. Hamzah mutawasito yaitu hamzah yang secara asal terletak di tengah kata. Mutawasitotan hakikotan atau asolatan. Atau berupa hamzah mutatorifa yaitu hamzah yang berada di akhir kata yang bersambung dengan satu huruf atau lebih sehingga menyerupai hamzah mutawasito. Disebut dengan shibhu mutawasitotin. Shibhu mutawasito. 6. Maksudnya apa? Maksudnya hamzah mutawasito itu bisa asli dia tuh mutawasito. Nam, asli mutawasito artinya asli dia tuh hamzah yang di tengah. Bisa juga hamzah ini asalnya hamzah mutatorifa, hamzah yang di akhir kata. Yang nanti akan datang pembahasannya, akan datang pembahasan tentang hamzah mutatorifa ya. Pada halaman 46. Pada halaman 46 akan ada pembahasan hamzah mutatorifa. 6. Barakallahu fikum. Nah, di sini jadi hamzah mutawasito, kita kembali ke halaman 37. Pada hamzah ini penulis memberitahukan bahwasanya apa? Hamzah mutawasito itu bisa asli mutawasito, bisa juga dari hamzah mutatorifa. Yang mutatorifa yang bagaimana? Yang bersambung dengan satu huruf atau lebih. Nah, sehingga apa? Hamzah ini menyerupai mutawasito. yang tadinya di pinggir, di ujung, berubah menjadi di tengah. Nah itu ya. Nah, contoh hamzah mutawasito asolatan atau hakikotan yang asli di tengah. Sa'ala, bi'run, ra'ufa, ra'a, af'idatun, ru'usun. Nah, ini hamzah-hamzah mutawasito yang asli, dia itu di tengah kata. Nah, kalau ditambah kata yang lain, sa'alahu, kan gitu misalkan, atau bi'ruhu, bi'ruhum, ra'ufa, misalkan. Apa kalau tambah yang lain, misalkan ditambah kum, misalkan ra'ufakum, ra'a, ra'ahu, gitu ya, afidatukum. Barakallahu'alaikum. Artinya baik ditambah kata yang lain di belakangnya, ada bersambung dengan huruf atau kata yang lain, ataupun enggak bersambung, dia tetap di tengah. Nah, contoh hamzah sibhu mutawasito yang menyerupai mutawasito. Nah, yang menyerupai mutawasito ini dihukumi mutawasito. Hamzah yaitu hamzah mutatoripa yang bersambung dengan domir, seperti ma'uhu, asalnya adalah ma'un sama domir ha, menjadi ma'uhu. Kalau ma'un, hamzahnya ditulis sendirian, tidak ditulis atas wawu atau tidak ditulis atas alif, iya enggak? Nah, ketika bersambung dengan huruf setelahnya yang dia itu adalah domir, nah, dengan huruf ha yang dia itu domir, domir itu isim, berarti bersambung dengan isim domir ya, maka kita baca ma'uhu hamzah wasol, apa? Ma'uhu hamzah mutatorifanya berubah menjadi hamzah mutawasito, sehingga diberlaku hukum mutawasito. Apa itu hukumnya? Ditulis di atas wawu ketika berharokat doma dan harokat sebelumnya tidak lebih kuat. Nah, laja'a, laja'a di sini hamzahnya asal, lihat laja'u afan, laja'u. Contoh kedua laja'u, asalnya dari laja'a bersambung dengan domir wawu jama'ah, domir mutasil fi mahalli raf'in sebagai fa'il wawu jama'ah ya, menjadi laja'u. Nah, perhatikan apa yang tulis. Laja'a fi'il madhi ini. Nah, asalnya hamzah ini hamzah mutatorifa yang nanti pembahasannya pada pertemuan-pertemuan mendatang ya. Kenapa ditulis di atas alif laja'a hamzahnya? Nanti ada kaidah bahwasanya hamzah mutatorifa itu kaidahnya melihat kepada harokat sebelumnya. Gitu. Kalau harokat sebelumnya fathah ditulis di atas alif. Kalau harokat sebelumnya doma ditulis di atas wawu. Gitu. Kalau harokat sebelumnya kasor ditulis di atas ya. Gitu. Nah, ini laja'a ini sesuai kaidah ditulis di atas alif laja'a. Namun kita sambung laja'a ini menjadi yang di buku, menjadi apa di situ? Disambung dengan wawu ya, wawu jama'ah sebagai fa'il, menjadi laja'u. Ketika disambung dengan domir laja'u, nah, ditulis di atas nabiro atau ya, nabiro itu kursi. Laja'u. Kenapa kok berubah dari yang laja'a ditulis di atas alif kok sekarang berubah menjadi laja'u di atas nabiro atau ya? Nah, jawabannya karena ketika disambung wawu berubah hukumnya menjadi hamzah mutawasito. Berubah hukumnya menjadi hamzah mutawasito. Nah, kalau dia berubah menjadi hamzah mutawasito, kalau berubah menjadi hamzah mutawasito berarti berlaku hukum hamzah mutawasito. Itu apa hamzah mutawasito? Kaidahnya nanti akan kita baca pada melihat harokat hamzah dan harokat sebelumnya. Nah, jika harokat hamzahnya doma maka ditulis atas wawu. Selagi harokat sebelumnya tidak lebih kuat. Nah, di sini secara asal ditulis atas wawu. Namun ada kaidah berikutnya. Ketika setelah itu terjadi tawalil amsal, terjadi bentuk huruf yang sama, maka mereka membenci ketemu dua bentuk huruf yang sama ini, sehingga dirubah. Nah, asalnya gini, laja'u, lam, jim, hamzah di atas wawu, lalu wawu untuk fa'il ya. Laja'u ini asalnya lam, jim, wawu untuk apa? Penopangnya hamzah, karena hamzahnya ditulis di atas doma, sehingga karena hamzahnya berharokat doma dan harokat huruf sebelumnya fathah, harokat huruf sebelumnya lebih lemah, maka hamzah ditulis di atas wawu, asalnya gitu. Setelahnya wawu jama'ah wawu fa'il, laja'u, ketemu dua bentuk huruf yang sama, iya enggak? Apa itu bentuk apa? Huruf apa? Wawu dan wawu, ya laja'u. Wawu pertama penopang hamzah, wawu kedua wawu fa'il. Nah, ketika ketemu dua bentuk yang sama, hamzah ditulis sendirian di atas sotr, menjadi gini, la, menjadi laja'u di atas sotr, asalnya di atas sotr. Namun setelah itu apa? Kita lihat antara huruf sebelum hamzah dan setelah hamzah bisa disambung, maka kita sambung. Tadi sotar itu sendirian ya, maka akhirnya kita sambung. Akhirnya kita sambung. Ini nanti pembahasannya nanti akan kita lewati. Akan kita lewati. Cuman syahidnya apa di situ? Syahidnya bahwasanya hamzah mutawasito ada yang berasal dari hamzah mutatoripa, itu syahidnya. Nanti pembahasan ini akan kita lewati. Yang perlu dipahami, hamzah mutawasito ada yang berasal dari hamzah mutatorifa ketika hamzah ini bersambung dengan huruf yang lain. Huruf ini berupa isim. Nah, berupa isim, isim domir atau gitu ya. Pada contoh yang kita dapati berupa isim. Nah, farqalafikum. Berikutnya hamzah mutatorifa yang diberi tanda taknis. Maksudnya apa? Maksudnya asalnya dari mutawasito ketika diberi tanda taknis berubah menjadi mutatorifa. Contohnya pada mal'a. Mal'a ini mu'annas, mudakarnya mal'anu, artinya yang penuh. Asalnya dari mal'a, fi'il mal'a, atau masdarnya mil'un. Nah, lalu ingin membuat isim mu'annas, sifat musabaha dari fi'il ini, maka kita katakan mal'a. Berarti alif di situ, alif yang di setelah hamzah ya, mal'a, alif menunjukkan taknis di situ. 6. Syaitnya apa? Syaitnya hamzah yang di akhir kata berubah menjadi di tengah. Kemudian hamzah mutatoripa yang bersambung dengan tanda tasnia bentuk 2 atau bersambung dengan alif tanwin mansub dan ya nisbah. Contohnya jusun. Jusun 6. Hamzah apa di sini jusun? Mutatoripa atau mutawasito? Mutatoripa karena berada di akhir kata, di ujung. Kita masukkan jusun artinya bagian. Kita masukkan ya nisbah. Jusiyun artinya bersifat bagian. Yang bersifat bagian ya. Ada ya nisbah. 6. Jusiyun. Nah, sekarang berubah menjadi apa hamzahnya? Mutawasito. Jus'an. Jus'an ini ada alif mansub di situ, alif mansub, yaitu ketika isim itu nakiro dan mansub belakangnya dikasih alif seperti kitabun, kitaban, kitabin. Nah, kalau kitaban ada alifnya nggak belakangnya? Kitaban ada kan, alif apa namanya? Alif mansub. Nah, ini baru kemasukan huruf ya, ini kemasukan huruf alif mansub. 6. Farqalafikum. Jus'ani asalnya jus'un, kemasukan tanda tasnia jus'ani, yaitu tanda musanna. Tasnia itu tanda musanna. Yang tadinya jus'un artinya bagian, kalau jus'ani dua bagian. Nah, kalau mansub kita ucap jus'aini. Ini marfu, kita marfu jus'an. Mansub majrur kita baca jus'aini. Kemudian hamzah mutatoripa yang bersambung dengan tanda jamak seperti hayatun menjadi hayatun. Nah, hayatun untuk mufrad kita bikin jamak menjadi apa? Jamak muannas salim ya. Hayatun. Syaitnya apa? Nah, syaitnya hamzah pada hayatun yang dia itu Naam. Yang dia itu dianggap mutas dianggap apa itu di situ? Mutatarifa, karena tak marbutah enggak dianggap. Dianggap mutatarifa berubah menjadi mutawasito he'atun. Naam. Atau qara'un. Kita bisa baca qara'un, kita bisa baca qura'un. Naam. Kalau qura'un berarti jamaknya qori. Atau yang kita maksud di sini bukan jamak, mufrad. Ya, kalau mufrad berarti kita enggak katakan jamaknya qori. Ulang. Kita bisa baca qura'un, kita bisa baca qara'un. Kalau kita baca qara'un berfathah berarti dari siku mubalago. Seperti mengucap dorobun. Qara'un dibaca fathah dari siku mubalago. Artinya apa? Kathirul qira'ah, orang yang banyak membaca. Nah, qara'un ya. Kalau dibaca doma qura'un, nah juga bisa ada yang mengartikan nasik muta'abid, artinya yang beribadah. Nah, kalau qura'unnya jamak dari qori, maka tidak dibikin jamak mudzakkar salim. Nah, antum lihat di situ qura'una jamak mudzakkar salim, bukan? Jamak mudzakkar salim. Maka kita artikan qura'un di sini, kalau berharakat doma kita artikan sebagai nasik muta'abid, yang beribadah. Nasik muta'abid, mufrad bukan? Mufrad ya. An-nasiku al-muta'abid itu mufrad. Bisa gak dibikin jamak? Bisa menjadi apa? Qura'una. Nah. Itu. Atau kita kasih harakat fathah, qara'un. Kita kasih harakat fathah, qara'un artinya apa? Orang yang banyak membaca. Kita bikin jamak menjadi qara'una. Nah. Kenapa kita artikan mufrad? Karena jamak mudzakkar salim itu dari isim mufrad yang memenuhi syarat. Jamak mudzakkar salim itu dari apa? Isim mufrad yang memenuhi syarat. Syaratnya itu berupa nama bagi laki-laki yang tidak berakhiran tak marbuto, atau sifat yang tidak berakhiran tak marbuto, tidak berwazan af'al yang mu'anasnya fa'la, dan seterusnya dari pembahasan yang telah lewat di kitab sorob kita. Iya enggak? Nah, sehingga kita artikan di sini qurra ini artinya, kalau bukan artinya nasik muta'abid, nah, kita baca qurra artinya nasik muta'abid, maka kita baca qurra yang artinya apa? Artinya dari siku mubalago. Nah, bukan qurra untuk jamak dari qori. Bukan qurra jamak untuk qori. Kalau qurra jamak untuk qori, maka itu sudah jamak ya. Qoriun pembaca, qurraun artinya para pembaca. Bisa dimengerti tanbih di sini? Nah. Maksudnya ada yang salah paham, qurra di situ jamak taksir untuk qori. Kalau qurra di situ jamak taksir untuk qori, maka sudah jamak, enggak perlu dijamak lagi, maksudnya gitu ya. Kecuali kalau mau dibikin jamaknya jamak siku mubalago. Jamak bisa dijamak lagi menjadi jamak siku mubalago gitu kan. Masih sama-sama jamak taksir. Kalau ini yang dimaksud qurra ini mufrad, yaitu artinya nasik muta'abid. Nah, namun kalau mau kita rubah harokatnya menjadi qurra, domanya diganti menjadi fathah qurra, maka diartikan siku mubalago, kafirul qira'ah. Nah, boleh enggak diartikan bukan siku mubalago? Boleh diartikan sifat musyabaha. Qurra'un bisa juga sifat musyabaha, artinya apa? Hasanul qira'ah, yang bagus bacaannya. Nah, yang membedakan arti-arti tadi dari bentuk kalimat, siap kalimat bentuknya. Nah, kesimpulan, hamzah mutawasito adalah hamzah yang secara asal terletak di tengah kata. Hamzah yang berada di tengah kata, afan. Hamzah mutawasito adalah hamzah yang terletak di tengah kata, baik di tengah kata ini asli atau karena sebab, gitu ya. Baik di tengah kata ini asli atau karena sebab. Karena sebab apa? Bersambung dengan isim atau dengan huruf. Bersambung dengan isim seperti bersambung dengan domir. Bersambung dengan huruf seperti bersambung dengan alif. Alif untuk mansub atau tanda tasnia yang musana itu ya. Nah, itu syahid-syahidnya. Dua cara menulis hamzah mutawasito. Hamzah mutawasithah ditulis dalam bentuk kepala ain. Nah, seperti menulis hamzah qat'i. Ya, hamzah qat'i kan ditulis dalam bentuk kepala ain yang kepala ain yang diletakkan di atas alif. Kalau hamzah qat'i, kepala ain diletakkan di atas alif. Kalau hamzah mutawasithah, kepala ain yang diletakkan di atas alif atau wawu atau ya atau tanpa diletakkan di apapun. Nah, itu bedanya gitu. Sendirian ala sater. Cara menulis hamzah mutawasithah yaitu hamzah mutawasithah ditulis dalam bentuk kepala ain diletakkan pada nabiro. Artinya atau nabiro. Ya ji'ani i'ti ri'atun su'ila. Nah, nabiro itu kita bisa artikan kursi lah. Kursi. Kita artikan juga ya, kenapa? Karena kalau kepala ainnya kita buang dikasih titik dua menjadi ya. Kepala ainnya kita buang, kita kasih titik dua menjadi ya enggak? Menjadi ya. Sehingga kita artikan di atas ya. Ya ji'ani, artinya apa ya ji'ani? Mereka berdua sedang atau akan datang ya. Dari ja'a ya ji'u, ya ji'ani. Fi'il mudhari'. I'ti, apa artinya? Datanglah fi'il. Fi'il amr, ya, datanglah fi'il amr. Ri'atun dari ri'atun, ri'atun mufrad, ri'atun jamaknya, paru-paru. Ri'atun paru-paru. Jamaknya ri'atun. Su'ila, fi'il ma'lum atau majhul? Fi'il majhul, fi'il mughayyar sigha. Naam, su'ila. Artinya apa? Ditanya. Naam, ditanya atau dia ditanya. Naam, ini contoh-contoh untuk yang ditulis di atas ya atau nabiro. B diletakkan pada wawu, ditulis di atas wawu seperti hawa uha. Hawa uha. Nam dari hawaun. Hawaun bersambung dengan domir ha menjadi hawa uha. Kalau hawaun tanpa ha ditulis ya, ditulis di atas soter ya, sendirian hamzanya. Hawa uha. Ketika bersambung dengan ha ditulis di atas wawu karena dihukumi hamzah mutawasithah. Hawa uha. Artinya udaranya. Uktumina. Artinya dia dipercaya. Fi'il apa nih? Ma'lum atau majhul? Il majhul. Uktumina. Syahidnya hamzah ditulis di atas wawu. Mu'anun. Mu'anun bahan-bahan makanan. Bisa diartikan bahan-bahan makanan. Dari itu jamak. Mufradnya ma'unatun ya. Nah, ditulis di atas wawu hamzahnya. Ra'usa fi'il madi. Ra'usa Zaidun. Zaid menjadi kepala, jadi pemimpin. Nah, artinya kepala pemimpin. Ra'sun. Nah, sekarang yang di C di atas alif contohnya ra'sun. Ra'sun apa artinya? Kepala. Ya'kulu di atas alif juga. Apa artinya? Dia sedang atau akan memakan. Yas'alu artinya? Dia sedang atau akan bertanya. Sa'ala dia telah bertanya. Nah, semuanya ditulis di atas alif. D sater terpisah. Sekarang hamzah sater pada sater itu terpisah. Maksudnya hamzah ini ditulis sendirian, tidak berpenopang kepada huruf apapun. Tidak ditulis di atas wawu, tidak pula di atas alif, tidak di atas ya, ya tidak di atas wawu, alif ataupun ya. Ini namanya hamzah ditulis di atas sater. Sater itu garis sebetulnya artinya. Sater itu garis, jadi ditulis sendirian lurus. Loh. Nah, tidak garis, maksudnya garis apa? Garis, kalau kita nulis ada garis kan? Nah, kalau buku itu, kalau kita nulis buku tulis kan ada garis ya, ditulis di atas garis itu. Nah, di atas sater. Nah, kalau untuk perhatikan di situ, hamzah mutawasithah ini bentuknya berarti ada 4 di atas ya, wawu, alif atau sater. Yang nanti akan dibahas kapan ditulis di atas ya, kapan ditulis di atas wawu, kapan ditulis di atas alif ataupun sater akan dibahas, akan kita lewati. Kaidah penulisan hamzah mutawasithah. Kaidah penulisan hamzah mutawasithah. Harokat dan sukun memiliki tingkatan kekuatan yang berbeda-beda. Yang harokat ini apabila ada pada hamzah mutawasithah atau ada pada huruf sebelumnya, maka berpengaruh pada bentuk penulisan hamzah mutawasithah tersebut. tingkatan harokat, yaitu tingkatan pertama yaitu harokat yang paling kuat adalah kasro dan huruf yang mencocoki berupa ya. Tingkatan kedua adalah dhamma dan huruf yang mencocoki berupa wawu. Tingkatan ketiga adalah fathah dan huruf yang mencocoki adalah alif. Tingkatan keempat yaitu harokat paling lemah dan dia bukan harokat sebetulnya adalah sukun dan semua huruf bisa mencocokinya. Nah, itu ya. Itu tingkatan harokat yang harus kita hafal. Nah, yang pertama apa? Kasro, doma, fathah, lalu sukun. Sukun itu bukan harokat, cuman dimasukkan dalam bab ini dikatakan tingkatan harokat untuk mimbab taglib saja, untuk penyebutan umum saja. Penyebutan secara umum yang dimaksud harokat itu doma, fathah, kasro sebetulnya. Nah, tingkat-tingkat apa harokat terkuat? Harokat terkuat, harokat kasro. Apa setelahnya? Doma. Apa setelahnya? Lalu sukun. Nah, setelah antum hafal harokat terkuat, sekarang huruf yang mencocoki. Apa huruf yang mencocoki kasro? Iya. Doma. Apa yang mencocoki? Fathah. Apa? Sukun. Semua bisa mencocoki. Nah, itu ya. Itu yang antum perhatikan. Sekarang masuk ke catatan. Ya bersukun, maksudnya ya sukun sebelum hamzah menempati tingkatan kasro, dihukumi kasro, tingkatan kuat yang pertama. Artinya apa? Kalau kita dapati hamzah sebelumnya ada ya sukun, maka kita anggap ya sukun itu kasro. Itu maksudnya. Seperti fa'un, fa'un. Nah, di situ ada hamzah kan? Fa'uhu lah. Kalau fa'un jadi mutawasito, fa'uhu. Supaya mutawasito. Kalau fa'un hamzah mutatarifa ya. Tapi kalau fa'uhu menjadi hamzah mutawasito. Nah, fa'uhu di situ di hamzah diawali oleh ya yang sukun. Nah, barakalafikum. Ya sukun itu dianggap kasroh. Wawu bersukun sebelum hamzah dihukumi doma. Wawu bersukun sebelum hamzah dihukumi doma. Wawu doma yang bertasdid sebelum hamzah dihukumi sukun. Nah, dalam penulisan hamzah mutawasito diperbaiki ya. Ada yang kurang tuh. Dalam penulisan hamzah mutawasit ditambah mutawasito. Dalam penulisan hamzah mutawasito ada dua kaidah umum yang harus diperhatikan, yaitu memperhatikan harokat hamzah mutawasito, diperbaiki, kurang tulisan ada yang kurang ketikannya. Yang pertama yaitu memperhatikan harokat hamzah mutawasito dan memperhatikan harokat huruf sebelum hamzah tersebut. Yang kedua, menulis hamzah mutawasito pada huruf yang sesuai dengan harokat terkuat dari harokat yang ada pada hamzah atau harokat huruf sebelumnya. Nah, sekarang lihat yang contohnya. Ya, contoh kaidah ini akan mudah dipahami ketika melihat contoh. Contohnya su'ila. Antum lihat su'ila. Su'ila di sini masih dalam bentuk huruf yang belum dirangkai ya. Sin doma, hamzahnya kasro, lamnya fathah. Su'ila ini belum dirangkai kan masih? Belum ya. Harokat hamzah berupa kasro dan harokat huruf sebelumnya adalah doma. Harokat kasro pada hamzah lebih kuat daripada doma. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya apa? Ketika kita melihat harokat, maka kita lihat huruf harokat hamzah dan harokat huruf sebelumnya. Ingat, ketika kita melihat harokat terkuat, yang dilihat itu apa? Harokat hamzah dan harokat huruf sebelumnya. Su'ila apa harokat hamzah? Kasro. Paling kuat enggak? Paling kuat. Harokat huruf sebelum hamzah sekarang apa? Doma. Lebih lemah atau lebih kuat? Lebih lemah. Lebih lemah. Maka kalau gitu sudah selesai masalahnya. Berarti hamzah harus ditulis di atas ya atau nabiro. Kenapa? Karena hamzah berada pada harokat paling kuat. Setelahnya tidak ada yang lebih kuat. Sebelumnya tidak lebih kuat sebelumnya. Nah, harokat kasro yang ada pada hamzah lebih kuat daripada doma yang ada pada huruf sebelumnya. Maka hamzah ditulis di atas ya. Karena huruf yang mencocoki kasro adalah ya. Su'ila. Menjadi antum lihat su'ila. Nah, contoh lainnya ya ummu. Fi'il mudhari'. Harokat hamzah berupa doma ya ummu. Doma ya. Kalau harokatnya doma berarti ditulis di atas apa kaidahnya? Di atas wawu ya. Sekarang kita lihat huruf sebelumnya lebih lemah atau lebih kuat? Lebih lemah. Kalau lebih lemah berarti tetap ditulis atas wawu. Tetap ditulis atas wawu karena lebih lemah. Harokat hamzah berupa doma dan harokat huruf sebelum hamzah berupa fathah. Harokat doma lebih kuat dari fathah. Maka hamzah ditulis di atas wawu. Karena huruf yang mencocoki doma adalah wawu. Ya ummu. Lihat tulisannya menjadi ya ummu rangkaian. Berikutnya yu'ajjalu dari ya ber, ya doma hamzah fathah jim fathah lam doma yu'ajjalu dari fi'il majhul fi'il mughayyar shighah fi'il mudhari' yu'ajjalu yang di artinya apa yu'ajjal? Yang di akhirkan. Kalau pakai hamzah yang diakhirkan, kalau pakai ain yang disegerakan. Kalau pakai ain yu'ajjalu artinya yang disegerakan. Kalau yu'ajjalu pakai hamzah artinya yang diakhirkan. Nah. Dia diakhirkan gitu ya. Yu'ajjalu berarti dia sedang atau akan diakhirkan. Nah. Harokat hamzah berupa fathah. Ya, harokat hamzah berupa fathah. Secara kaidah ditulis di atas apa nih fathah? Alif. Nah. Dan harokat huruf sebelum hamzah berupa doma. Lebih kuat atau lebih lemah doma? Lebih kuat. Nah, kalau doma lebih kuat ditulis di atas apa kalau doma? Wawu kan? Nah, itu. Harokat doma lebih kuat, maka hamzah ditulis di atas wawu, yu'ajjalu. Ya, harokat huruf sebelumnya. Iya, nah itu. Jadi, secara asal harokat hamzah ditulis di atas alif karena berharokat fathah, itu secara asal. Namun karena huruf sebelumnya lebih kuat, yaitu doma, maka akhirnya dia ngalah, hamzah ditulis di atas wawu. Sebab apa? Sebab sebelumnya doma. Itu ya. Menjadi yu'ajjalu. Kalau yu'ajjalu ditulis di atas alif berarti salah. Nah. Sekarang mabadi ukum ada apa mim? Mabadi ukum mim fathah, ba fathah, lalu alif, lalu dal kasra, lalu hamzah doma, kap dan mim. Kapnya doma dan mim sukun. Nah. Harakat hamzah berupa doma. Mabadi ukum nah, berupa doma dan harokat huruf sebelumnya itu sebelum apa? Sebelum hamzah berupa kasro. Harokat kasro lebih kuat dari doma. Ya, kalau hamzah harokatnya doma secara asal ditulis di atas apa? Di atas wawu kan? Di atas wawu. Nah, secara asal di atas wawu. Namun karena datang harokat sebelumnya kasro dan lebih kuat, maka mengalah bukan wawu. Menjadi apa? Ya. Nah, harokat kasar lebih kuat dari doma, maka hamzah ditulis di atas ya mabadi ukum. Nah, lihat papan tulis. Mabadi ukum, mabadi ukum. Ini asalnya. Asalnya hamzah ditulis di atas wawu karena berharokat doma mabadi ukum. Namun ternyata kita tuh jangan sekedar memperhatikan harokat hamzah, jangan. Kita lihat kaidah kedua, yaitu apa? Perhatikan harokat sebelum hamzah. Perhatikan harokat huruf sebelum hamzah. Apa harokat huruf sebelum hamzah pada mabadi ukum? Kasro. Sekarang setelah kita lihat mana yang lebih kuat, kasro atau doma? Kasro lebih kuat. Nah, maka kita ambil hukumnya kasro. Berarti hamzah ditulis di atas ya. Kata kita ambil hukumnya kasro. Nah, sehingga kita rubah yang tadinya wawu kita tulis mabadi ukum, kita rubah menjadi ya mabadi ukum. Nah, ini kita katakan ya, ya atau kita katakan nabiro kursi, sebab kalau kita buang hamzahnya kita kasih titik dua menjadi ya. Nah, ini tuh mabadi ukum. Apa contoh yang berikutnya itu raksun. Nah, sana lihat raksun. Raksun ditulis di atas alif. Kenapa? Nah, kita lihat baca keterangannya. Harokat hamzah berupa sukun. Nah, maksudnya hamzah sukun ya. Hamzahnya bersukun dan harokat huruf sebelumnya fathah. Harokat fathah lebih kuat dari sukun, maka hamzah ditulis di atas alif. Roksun. Kalau buksun sekarang ditulis di atas apa hamzahnya? Buksun. Di atas wawu, iya kan? Karena harakat sebelumnya doma, doma dihukumi wawu, doma harakat mencocoki wawu buksun biksa biksa sekarang tidak siapa? Ya biksa, nah itu kan. Jadi kalau doma itu sukun maka bisa semua bisa mencocoki, bisa ditulis atas alif, wawu ataupun ya nabiro. Nam. Baru. Apa? Raufun. Asalnya ditulis di atas raufun dalam wawu asalnya. Raufun di atas wawu. Ada pertanyaan kalau raufun gimana? Asalnya raufun di atas wawu. Raufun. Ra di fathah domanya hamzahnya berdoma kan? Berarti ditulis di atas wawu. Kenapa di atas wawu? Karena harokat sebelum doma fathah. Lebih lemah enggak? Lebih lemah. Sehingga yang menang doma di sini. Ditulis di atas wawu. Ra'ufun. Namun nanti kita akan dapat tiga ada berikutnya. Ketika hamzah ditulis di atas wawu, kemudian ketemu bentuk wawu, dua bentuk wawu, maka dibenci takarohat awalil amsal. Dibenci bertemu dua huruf berturut-turut. Sehingga apa? Sehingga dibuanglah satu wawu. Hamzah ini dibuang. Wawu pada hamzah dibuang. Setelah itu hamzah ditulis di atas sotr. Ra'ufun di atas sotr tulis sendirian. Lalu antum lihat huruf sebelum hamzah dan setelah hamzah bisa disambung apa enggak? Enggak. Ini enggak bisa disambung kalau ra'ufun ya. Maka biarkan di atas sotr. Kalau bisa disambung maka disambung seperti apa tadi yang sempat dibahas pada laja'u atau pada contoh lain misalkan fu'usun nih fu'usun asalnya gini fu'usun kampak-kampak ya kapak-kapak fa doma hamzanya doma ditulis di atas wawu wawunya sukun lalu sin tanwin doma fu'usun asalnya ditulis di atas wawu. Namun ketemu dua bentuk yang sama, ya enggak? Maka menurut pendapat yang kuat, ini ada empat madhab. Ya, menurut pendapat yang kuat, ditulis di atas, maksudnya ada empat pendapat yang kuat, ditulis ya, hamzah ditulis sendirian, fu'usun. Tulis sendirian, tidak di atas wawu, karena ketemu dua bentuk huruf yang sama. Karena bertemu dua bentuk huruf yang sama, yaitu wawu untuk duduknya hamzah dan wawu yang sukun. Nah, karena ketemu dua bentuk yang sama, wawu yang duduknya hamzah kita ganti. Kita buang, hamzahnya menjadi sendirian di atas sotr. Lalu setelah itu antum lihat, bisa enggak disambung huruf sebelum hamzah dan setelah hamzah? Bisa. Bisa kan? Maka kita sambung hamzah ditulis atas nabiro, fu'usun. Itu nanti ini akan kita lewati sebetulnya ya. Bukan dari ya, dari sambungan. Fu'usun, kenapa hamzah ditulis di atas nabiro? Padahal enggak sesuai kaidah, jawabannya asalnya bukan nabiro, asalnya itu sater. Asalnya sater sendirian. Namun karena huruf sebelum dan setelah hamzah bisa disambung, akhirnya disambung. Jadi ditulis di atas sater. Jadi ditulis di atas nabiro. Atau ya. Ini nanti ada pembahasannya ya. Agak akhir pembahasan hamzah mutawasito ini. Nah, hamzah qat'i ya ulaika. Qat'i ya. Yang hamzah pertama qat'i, hamzah yang kedua hamzah mutawasito. Ada dua hamzah. Pertama ulaika dibaca pendek ulaika. Qat'i yang kedua ikanya hamzah mutawasito. Dan juga masuk pembahasan huruf yang ditulis tidak dibaca ya pada hamzah pada wawunya. Nah. Kesimpulan kita sebelum kita akhiri kita kesimpulan menulis hamzah mutawasito kesimpulannya memperhatikan empat perkara. Antum boleh tulis dalam menulis hamzah mutawasito kesimpulannya apa? Memperhatikan empat perkara. Yang pertama antum perhatikan harokat atau sukunnya, berarti harokat atau sukun hamzah memperhatikan harokat atau sukunnya hamzah. Maksudnya hamzah itu berharokat atau sukun. Ini yang pertama diperhatikan. Harokat dia apa harokatnya hamzah? Ya, yang kedua apa? Memperhatikan harokat atau sukunnya huruf sebelum hamzah. Huruf sebelum hamzah. Ini yang antum harus kuasai ini empat ini. Nanti mudah. Huruf sebelum hamzah. Nah, yang ketiga memperhatikan apa? Jenis huruf sebelum hamzah. Tadi kan harokat, sekarang perhatikan jenis. Jenis huruf sebelum hamzah. Ya, jika berupa huruf ilat. Jika berupa huruf ilat, yaitu apa? Wawu atau ya? Wawu atau ya? Nah, yang keempat, perhatikan jenis huruf sesudah hamzah. Jika berupa huruf ilat. Nah, ini ulang. Dalam menulis kait hamzah mutawasito, empat perkara yang antum harus perhatikan. Pertama adalah harokat atau sukunnya hamzah. Antum perhatikan hamzahnya berharokat atau sukun. Jika hamzahnya berharokat doma, maka apa? Ditulis di atas wawu. Ini kaidah umumnya ya. Jika hamzahnya berharokat kasro, ditulis di atas ya. Jika hamzahnya berharokat fathah, ditulis di atas alif. Jika hamzahnya apa namanya sukun, maka bisa ya, bisa wawu, bisa alif, atau sendirian di atas soter, seperti juzun sendirian kan? Bukan itu sendirian yang ini nanti yang kita lewati. Juzun kan hamzah mutatarifah, bukan masuk. Berarti ulang, berarti ulang ini nomor satu yang harus perhatikan harokat atau sukunnya hamzah. Kita perhatikan hamzah itu harokat apa. Kalau harokatnya kasro, ditulis di atas ya. Kalau doma, di atas wawu. Kalau fathah, di atas alif, atau ditulis soter, pada soter. Nah, pertama gitu. Yang kedua, memperhatikan harokat atau sukunnya huruf sebelum hamzah. Nah, ya, perhatikan harokat atau sukunnya huruf sebelum hamzah. Seperti yang tadi kita lewati dalam contoh. Yang kita lewati misalkan di situ apa? Contohnya su'ila. Atau yang selain su'ila. Ra'usa. Nah, contohnya ra'usa. Jangan yang lebih kuat. Apa yang lebih kuat? Harokat sebelum hamzah yang lebih kuat dari hamzah. Enggak, sebentar kita cari contoh harokat sebelum hamzah yang lebih kuat daripada harokat hamzah ya. Contohnya yu'akadu contohnya. Yu'ajalu yang tadi ya. Yu'ajalu ya. Nah, lihat nih. Yu'akadu secara asal hamzah berharokat fathah. Yu'akadu hamzah berharokat fathah. Secara asal ditulis di atas alif. Yu'akadu gitu kan. Namun kita disuruh memperhatikan harokat sebelum hamzah, iya enggak? Nah, ternyata harokat sebelum hamzah itu doma, maka kita ganti hamzah yang fathah ini tulis di atas wawu, sebab kita memperhatikan harokat sebelum hamzah gitu. Nah, ini maksud penerapan kaidah yang kedua. Contohnya yu'ajalu yu'akadu. Nah, itu contohnya. Nah, contoh lain apa? Mabadi'ukum. Mabadi'ukum yang tadi kita lewati. Mabadi'ukum. Iya kan? Maba di hukum kita lewati nih. Maba di hukum secara asal ditulis atas wawu, maba di hukum. Hamzah ditulis atas wawu. Kenapa? Karena harokat berharokat doma kan. Namun harokat huruf sebelum hamzah lebih kuat, maka ditulis di atas ya. Mengerti pertama dan kedua? Mengerti ya? Harokat atau sukunnya hamzah yang pertama itu yang harus diperhatikan. Ketika hamzah itu berharokat doma ditulis atas wawu. Ketika hamzah berharokat kasrah ditulis atas ya. Ketika hamzah berharokat fathah ditulis atas alif. Nah itu kaidah pertama itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, memperhatikan huruf harokat huruf sebelum hamzah. Nah, perhatikan. Ketika harokat huruf sebelum hamzah lebih kuat, maka hamzah harus ditulis di atas harokat sebelum huruf tersebut yang mencocoki. Yang mencocoki huruf tersebut. Yang ketiga, jenis huruf sebelum hamzah. Memperhatikan jenis huruf sebelum hamzah yang ketiga. Contohnya apa? Contohnya kita mau menulis makruun. Makruun isim maf'ul dari qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qari'un makruun. Isim apa makruun? Isim maf'ul makruun. Makruun yang dibaca. Makruun yang dibaca kan? Ini hamzahnya hamzah mutatorifa, kita akan jadikan hamzah mutawasito. Berarti kita kasih lagi makruuna. Ditambah wawu dan nun menjadi apa? Menjadi hamzah mutawasito ya. Apa artinya makruuna? Orang-orang yang dibaca atau mereka yang dibaca kan gitu. Kalau makruun artinya yang dibaca untuk mufrad. Kalau makruuna jamak mereka yang dibaca. Itu. 6. Nah, sekarang berubah menjadi apa ini? Hamzah mutawasito. Makruuna secara kaidah ditulis di atas apa? Makruuna. Di atas wawu gitu ya. Di atas wawu, makruuna. 6. Kemudian ketemu 3 bentuk wawu di sini. Dibenci ketemu 3 bentuk wawu sehingga apa? Sehingga dihapuslah wawu penopang hamzah ini sehingga wawu ditulis atas sotar sendirian. Menjadi makruun. Itu berarti apa? Menulis hamzah tadi dengan memperhatikan huruf sebelum hamzah. Ya. 6. Kemudian yang keempat, jenis huruf setelah hamzah jika berupa huruf ilat. Contohnya apa? Yatasa'alu. Contohnya yatasa aluna. Yatasa'aluna atau yatasa'alu sama. 6. Yatasa'alu secara asal hamzah ditulis di atas alif kan? Iya. Karena berharokat fathah. Sekarang perhatikan huruf sebelumnya. Tasa apa huruf sebelumnya? Alif. Maka apa? Ketemu 2 bentuk yang sama sehingga hamzah ditulis di atas soter. Yatasa'alun. Ini berarti sama masih dengan makruun ya. 6. Masih sama dengan makruum yatasa'alun. Yang yatasa'alun dan makruun sama. Masih melihat pada huruf sebelumnya. Yang contoh yang untuk yang keempat apa ini? Jenis huruf sesudah hamzah harus diperhatikan. Contohnya pada mal'an. Ya, ketemu sekarang. Mal'an. Untuk melihat mal'ani. Kalau mal'ani. Itu. Hamzah pada tulisan mal'an hamzah ditulis di atas alif. Kenapa? Karena hamzah berharokat fathah dan harokat huruf sebelumnya lebih lemah daripada fathah. Sukun lebih lemah enggak? Lebih lemah, maka ditulis di atas fathah mal'ani. Iya enggak? Nah, sekarang dalam menulis hamzah mutawasito disuruh merhatikan huruf sebelumnya. Kita sudah melihat huruf sebelumnya lam, huruf sahih, berarti enggak ada pengaruh. Yang menjadi perhatian itu ketika huruf sebelumnya huruf ilat. Kita lihat huruf setelahnya. Alif huruf ilat bukan? Mal'an. Mal'an huruf ilat kan mal'ani. Maka ini jadi perhatian. Nah, setelah kita lihat mal'an ini alif, maka ketemu 2 alif. Mal'ani. Alif penopangnya hamzah sama alif setelah hamzah sebagai tanda Mal'an. Mal'anu afan tadi baca mal'ani. Mal'anu. Ini masih masih mufrad ya. Mal'anu. Pertama alif pada hamzah, yang kedua alif untuk wazan. Untuk menjadikan dia sebagai sifat musyabaha. Ketemu dua alif ya. Ketika ketemu dua alif dibenci, maka apa yang dilakukan? Tulisan hamzah mutawasitonya berubah menjadi mad, menjadi mal anu. Artinya yang penuh. Lihat mal anu ditulis mim fathah lam sukun alif bermad, alif yang dikasih mad tanda mad, lalu nun doma mal anu yang penuh artinya dari sifat musyabaha. Nah, ini insya Allah akan lebih jelas pada pertemuan besok, kita lanjutkan insya Allah ta'ala. Syahidnya, untuk menulis hamzah mutawasit, antum perhatikan harokat atau sukunnya hamzah yang pertama. Kesimpulannya pada apa? Jika hamzah berharokat kasrah, tulis di atas ya. Jika berharokat doma, tulis di atas wawu. Jika dia berharokat fathah, ditulis di atas alif. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian yang kedua, perhatikan harokat atau sukunnya huruf sebelum hamzah. Karena harokat dan sukunnya huruf sebelum hamzah itu akan mempengaruhi hamzah. Jika harokat huruf sebelumnya lebih kuat, maka hamzah harus mengalah kepada harokat huruf sebelumnya. Itu maksudnya. Yang ketiga apa? Memperhatikan jenis huruf sebelum hamzah jika berupa huruf ilat. Jika berupa huruf ilat. Nah, nanti sebab apa? Bisa ketemu tawalil amsal nanti. Nah, keempat, jenis huruf sesudah hamzah jika berupa huruf ilat. Nah, contoh yang ketiga tadi berupa makruun atau yatasa'alun. Contoh yang keempat pada mal'an. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Nah, jika ada pertanyaan ditunda untuk besok ya. Nah, insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.